Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Amma ba'd, ikhwani rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan kembali pembacaan kita pada kitab Ad-Da'u wa Ad-Dawa' lil Imam Al-Qayyim Al-Jauziyah rahimallahu taala. Kita masih pada pasal dararu faslun dararu dhunubi fil qalbi ka dararis sumumi fil abdan. Kebinasaan, kehancuran yang disebabkan oleh dosa dan maksiat terhadap jiwa kita, hati kita, itu seperti kebinasaan yang disebabkan oleh racun terhadap badan kita. Sudah kita sebutkan di pertemuan sebelumnya bagaimana Allah Subhanahu wa taala menimpakan azab kepada kaum Tsamud, kaum 'Ad, kaumnya Nabi Nuh alaihi salam disebabkan dosa dan maksiat yang mereka lakukan. Sekarang kita akan membaca berikutnya. Qala rahimallahu taala Wa man alladhi rafa'a qura lutiyati hatta sami'atil malaikatu nabiha kilabihim. Kata beliau rahimallahu taala, وما الذي رفع قرى اللوطية حتى سمعت الملائكة نبيح كلابهم ثم قلبها عليهم فجعل عاليها سافلها فأهلكهم جميعا ثم أتبعهم حجارة من السماء أمطرها عليهم فجمع عليهم min al-'uqubati ma lam yajma'hu 'ala ummati ghairihim wa li ikhwanihim amthaluha. Naam. Wa li ikhwanihim amthaluha. Wa ma hiya min adh-dhalimin bib'id. Katab li rahimallahu ta'ala. Lantas apa juga yang menyebabkan Allah Subhanahu wa taala mengangkat kampungnya kaum Nabi Lut alaihi salam? Apa yang menyebabkan Allah angkat kampungnya kaum Nabi Lut alaihi salam hingga para malaikat itu mendengar lolongan anjing yang ada pada kaum tersebut? Menunjukkan dahsyatnya. Nah, dahsyatnya malapetaka, siksa, musibah ketika itu. Apa yang menyebabkan? Dosa dan maksiat. Dosa dan maksiat. Yang kemudian Allah Subhanahu wa taala membalik kampung tersebut bersama dengan penduduknya. Allah balik kampung tersebut bersama dengan penduduknya. Allah jadikan bagian atasnya menjadi bagian bawahnya. Allah jadikan bagian atasnya menjadi bagian bawahnya hingga membinasakan semuanya. Kemudian tidak berhenti sampai situ. Allah Subhanahu wa taala iringi dengan lemparan batu-batuan dari langit yang menghujani kaum Nabi Lut alaihissalam. Yang menghujani mereka, maka sungguh hukuman yang diterima oleh kaum Nabi Lut itu yang dilakukan secara bersamaan oleh Allah Subhanahu wa taala, kampungnya dibalik dihujani dengan batu, hingga binasa semuanya dalam satu waktu. Sungguh hukuman seperti ini belum pernah Allah timpakan kepada umat sebelumnya. Kepada umat sebelumnya. Maka orang-orang yang serupa dengan mereka juga akan mendapatkan balasan yang seperti ini. Orang-orang yang serupa dengan mereka akan mendapatkan balasan yang seperti ini. Maka tidaklah hal ini jauh dari orang-orang yang zalim. Tidaklah azab dan hukuman seperti ini itu jauh dari orang-orang yang zalim, dekat. Waliyadu billah. Nah, ini banyak dilariskan, didengungkan, dipasarkan dengan istilah LGBT. Waliyadu billah. Nah, maka kaum muslimin ahlus sunnati wal jamaah berdiri paling depan di dalam menghadang paham-paham seperti ini. Nah, pelegalan LGBT dan sebagainya. Nah, taib. Karena tidak akan menutup kemungkinan Allah Subhanahu wa taala akan menimpakan azab sebagaimana menimpa pendahulu mereka dari kalangan kaumnya Nabiullah Lut alaihissalam. Kemudian kata Imam Al-Qayyim rahimahullahu taala, "Wa man ladzi arsala 'ala qaumi Syu'aibin sahabal 'adzabi kadzulali falamma sara fawqa ru'usihim amtara 'alaihim naran talazza." Bukankah dosa dan juga maksiat juga yang menyebabkan Allah Subhanahu wa taala mengirimkan awan azab laksana naungan. Allah kirimkan awan tetapi isinya azab. Yang mereka mengira falamma ra'auha, tatkala mereka kaumnya Nabiullah Syuaib alaihissalam melihat rombongan awan, gulungan awan itu berada di atas mereka. Hadza 'aridum mumtiruna, ini awan yang akan memberikan hujan kepada kita. Namanya hujan, mereka sangka itu akan memberikan kenikmatan, namanya hujan, segar, tanaman jadi tumbuh, kemudian sumur-sumur menjadi penuh, dan lain sebagainya, sumber-sumber air mengeluarkan airnya dengan adanya hujan tersebut. Tapi apa kata Allah Subhanahu wa taala, bal, bahkan itu adalah azab yang disegerakan kepada mereka. Bahkan itu adalah azab yang disegerakan kepada mereka. Tatkala awan itu sudah berada di atas kepala-kepala mereka, maka Allah Subhanahu wa taala turunkan hujan, tetapi hujan itu tadi berupa api yang menyala-nyala. Dan Allah Maha Kuasa, awan yang secara hukum asalnya kalau turun itu akan menurunkan hujan, tetapi dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala turun azab, awan tadi menurunkan api yang menyala-nyala. Wa man ladzi aghraqa fir'aun fir'aunu wa qaumuhu fil bahri thumma qallat arwahuhum ila jahannam fal ajsadu lil gharaki wal arwahu lil haraki. Kemudian juga apa pula yang menyebabkan Allah Fir'aun tenggelam? Apa yang menyebabkan Fir'aun itu tenggelam? Wa mal ladzi aghraqa Fir'auna wa qaumahu, begitu ya, fil bahri. Apa yang menyebabkan Fir'aun dan juga kaumnya itu tenggelam? Kalau bukan dosa dan juga maksiat. Kalau bukan dosa dan juga maksiat. Thumma naqalat, yang kemudian arwahnya itu berpindah. Thumma naqalat arwahahum ila jahannam, yang kemudian Allah Subhanahu wa taala pindahkan ruhnya itu ke jahannam. Fal ajsadu lil gharaki, yang tubuhnya itu tenggelam dan arwahnya itu terbakar di neraka. Jasadnya itu tenggelam tapi arwahnya itu terbakar di neraka. Apa yang menyebabkan? Dosa dan maksiat. Nah, bahkan dosa besar, syirik. Nah, yang dilakukan oleh Fir'aun, kekufuran. Wa mal ladhi, kemudian beliau rahimahullahu taala melanjutkan, wa mal ladhi khasafa bi Qaruna wa darihi wa malihi wa ahlihi. Kemudian apa pula yang kemudian menenggelamkan, nah, ke bumi Qarun dan juga tempat tinggalnya beserta seluruh hartanya dan keluarganya. Allah benamkan. Apa pula yang menyebabkan Allah benamkan Qarun dan seluruh harta dan juga keluarganya, pengikutnya, dan tempat tinggalnya ke dalam bumi. Apa yang menyebabkan itu semuanya? Nah, adalah dosa dan juga maksiat. Sebab dosa dan maksiat Allah Subhanahu wa taala benamkan Qarun beserta harta, tempat tinggal dan keluarganya itu di dalam bumi. Wa mal ladzi ahlakal Qarun min ba'di Nuhin. Wa mal ladzi ahlaka al Qurun min ba'di Nuhin bi anwa'il uqubati wa damaraha tadmira. Bukankah dosa dan juga maksiat pula yang kemudian Allah Subhanahu wa taala membinasakan generasi-generasi yang datang setelah Nabiullah Nuh alaihi salam dengan berbagai macam bentuk azab, siksa dan juga hukuman hingga menghancurkan mereka sedahsyat-dahsyatnya, sehancur-hancurnya, hancur lebur. Apa yang menyebabkan? Nah, karena dosa dan juga maksiat. Wa mal ladzi ahlaka qauma sahibi yasin bisayhati hatta khamadu an akhirihim. Apa pula yang membuat seluruh kaum Yasin dari awal hingga akhirnya itu binasa dengan suara yang menggelegar? Dosa dan juga maksiat. Wa mal ladzi ba'atha 'ala bani Israil qauman uli ba'sin syadidin fajasu khilal ad-diyari wa qatalu ar-rijal wa sabbu dhurriyata wan nisaa wa ahraqu diyara wa nahabu al-amwala thumma ba'athahum 'alayhim marratan thaniyatan fa ahlaku ma qadaru 'alayhi wa tabarru ma 'alaw tatbira. Bukankah dosa dan juga maksiat yang menyebabkan Bani Israel ditimpa berbagai macam bentuk siksaan, terkadang dengan pembunuhan, terkadang dengan perbudakan, terkadang dengan hancurnya negeri, terkadang dengan diberikan raja-raja yang zalim, kemudian juga terkadang bentuk di antara bentuk siksaan itu juga Allah Subhanahu wa taala mengubah mereka menjadi kera dan taib. Sebelumnya, bukankah juga dosa dan juga maksiat yang menyebabkan diutusnya suatu kaum yang berkekuatan besar kepada Bani Israel? Naam. Wa mal ladzi ba'atha 'ala bani Israel qauman uli ba'sin syadidin. Ini ya. Bukankah dosa dan juga maksiat yang menyebabkan Allah Subhanahu wa taala mengutus suatu kaum yang berkekuatan besar kepada Bani Israel? Kaum tersebut melakukan naam perbuatan yang sewenang-wenang, merajalela di kampung-kampung mereka, membunuh para laki-laki, wa qatalur rijala, kemudian juga memperbudak anak-anak dan juga para wanita, wa sabbu dzurriyata wan nisa, anak-anak dan juga para wanita dijadikan budak, membakar tempat-tempat tinggal mereka, membakar tempat tinggal mereka, merampas harta benda yang mereka miliki, merampas harta benda yang mereka miliki. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengutus sekali lagi untuk memusnahkan semuanya semampu mereka, membinasakan apa saja yang mereka kuasai sehancur-hancurnya, membinasakan apa saja yang mereka bisa kuasai dari kaum yang berkekuatan besar tadi sehancur-hancurnya. Masya Allah, adab yang Allah timpakan kepada Bani Israel disebabkan dosa dan juga maksiat. Wa mal ladzi sallata 'alaihim anwa'al 'adzabi wal 'uqubati marratan bil qatli was-sabbi wa kharabal bilad wa marratan bijawril muluk wa marratan bimasakhahum kiradatan wa khanazira wa akhar dhalika aqsama ar-rabb tabaraka wa ta'ala la yab la yab'athanna 'alaihim ila yaumil qiyamati man yasumuhum su'al 'adabi la yab'athanna 'alaihim ila qaumil ila yaumil qiyamati man yasumuhum su'al 'adabi. Nah, bukankah dosa dan juga maksiat yang menyebabkan Bani Israel ditimpa berbagai macam bentuk siksaan, uqubah. Nah, adab dan juga uqubah. Terkadang dengan pembunuhan, terkadang dengan perbudakan, terkadang pula dengan hancurnya sebuah negeri, terkadang pula dengan Allah berikan raja-raja penguasa yang zalim. Dan pernah juga Allah Subhanahu wa taala mengazab Bani Israel itu dengan merubah mereka menjadi kera dan juga babi, sampai akhirnya Allah Subhanahu wa taala bersumpah la yab'athanna 'alaihim ila yaumil qiyamati may yasumuhum su'al 'adab, bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala benar-benar akan mengirimkan kepada mereka orang-orang Yahudi Bani Israel sampai hari kiamat orang-orang yang akan menimpakan kepada mereka azab yang seburuk-buruknya. Nah, azab yang seburuk-buruknya. Kemudian setelah itu Al-Imam Ibnu Qayyim rahimallahu taala menyampaikan beberapa hadis, beberapa asar. Nah, yang insyaallah taala kita akan membacanya pada pertemuan akan datang biiznillahi ta'ala wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam.